Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sangat mulia, di tempat yang mulia yaitu masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bab yang baru adalah Babu al-maswal al-khufain. Bab tentang mengusap di atas kedua khuf. Mengusap di atas kedua khuf. Khuf itu adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Apakah itu terbuat dari kain, dari kulit, atau dari yang lainnya. Itu namanya khuf. Jadi sepatu yang terbuat dari sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Jadi semua yang menutupi kedua mata kaki ini adalah disebut khuf. Termasuk di dalamnya kaos kaki. Termasuk di dalamnya kaos kaki yang menutupi mata kaki itu disebut al-khuf wal jawrabaini. Maka ada pensyariatan mengusap kedua khuf dan kedua kaos kaki. Dan al-khuf ini termasuk sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah nanti yang al-mahjura, termasuk sunnah yang banyak nanti ditinggalkan oleh umat. Ya, coba kita perhatikan berapa lama umur kita ini pernah mengusap khuf. Ya, ini adalah termasuk sunnah tapi banyak ditinggalkan. Dan khuf sendiri artinya kita jarang mengerjakan yang namanya mengusap kedua khuf. Tidak usah kedua khuf. Mungkin khuf harus pesan sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, kaos kaki lah paling sering, ya kan. Kalau kaos kaki kan hampir semua orang punya, kan gitu. Ini dan ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Itu al-maswal al-khufain. Tapi kita bacakan qala al-Imam An-Nawawi fi Syarhi Muslim, berkata al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ajma'a ma yuttaddu bihi fil ijma' ala jawazil mas'al al-khuffain. Telah sepakat para ulama. Jadi para ulama sepakat bolehnya mengusap di atas kedua khuf fi safari wal hadar, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha. Ada hajat atau tidak ada hajat, tetap disyariatkan mengusap kedua khuf. Hatta yajuzu lil mar'atil mulazama baitaha, sampai pun wanita yang senantiasa berada di rumahnya pun juga boleh mengusap kedua khuf, walaupun dia selalu berada di dalam rumahnya. Misalnya rumahnya selalu kebanjiran, rumahnya selalu dipenuhi dengan air, maka dia memakai sepatu bot, itu juga kita katakan adalah apa? Sepatu bot itu juga termasuk disebut khuf. Sepatu bot, sepatu yang sampai betis. Yang mengingkari wa inna ma angkarat khusya wal khawarid. Yang mengingkari adanya pensyariatan al-mas wal al-khufain itu adalah Syiah dan Khawarij. Ini yang mengingkari adanya al-mas wal al-khufain. Al-Hasan al-Basri berkata, haddatsani sab'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada saya 70 orang dari sahabat Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu alal khuffain. Bahwa beliau Nabi SAW mengusap di atas kedua khuf. Dan ini juga dalil menunjukkan kepada kita bahwa hadis-hadis tentang al-mas walal khuffain adalah hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Bahkan Hasan al-Basri mengatakan ada sekitar 70 sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang al-mas wal al-khuffain. Wa asanu ma yuhtaju bihi jawazul li jawazil masi ma rawahu Muslim. Dan dalil yang paling bagus untuk menyatakan bolehnya mengusap di atas kedua khuf adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anil A'mas dari Ibrahim an Hammam qal bala Jarir. Jarir pernah kencing, summa tawaddoa, kemudian beliau berwudu, wa masalal khufai, dan beliau mengusap kedua khufnya. Fakila, kemudian dikatakan, taf'alu hadha, engkau melakukan perbuatan ini? Qala na'am, iya. Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawaddoa wa masalal khufai. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kencing, kemudian berwudu, kemudian mengusap di atas kedua khufnya. Qala al-A'mas, qala Ibrahim kana yujibuhum hadzal hadis. Hadis ini, jadi mereka mengatakan apa? Hadis ini adalah sangat mengagumkan. Jadi mereka menyukai hadis ini, lianna Islama Jarir, kenapa? Karena Islamnya Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Jadi setelah turunnya surah Al-Maidah. Jadi Islamnya Jarir itu setelah turun surah Al-Ma'idah. Karena pensyariatan al-mas wa al-khuffain itu disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Sebagaimana yang saya sebutkan kemarin apa? Ketika membaca wa'arjulakum dengan wa'arjulikum. Ya ayuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu birusikum wa'arjulakum. Ada yang membaca wa'arjulikum. Kalau wa'arjulikum berarti atof kepada wamsahu biruusikum. Mengusap kepala dan juga mengusap sepatu. Jadi ini al-mas wal al-khufain pensyariatan adalah setelah turun surah Al-Ma'idah. Maka Islamnya Jarir itu setelah turun surah Al-Ma'idah. Artinya apa? Kalau surah Al-Ma'idah turun kemudian Jarir masuk Islam, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa mereka para perawi hadis itu sangat suka dengan ini. Kenapa? Karena Islam, orang-orang Syiah itu menyatakan bahwa Jarir itu masuk Islam itu sebelum surah Al-Maidah. Artinya apa? Jarir berkencing, berwudu, kemudian mengusap di atas kedua khuf, dia masuk Islam, kemudian setelah itu turun ayat surah Al-Maidah, wa arjulakum, berarti apa? Berarti mengusap di atas kedua khuf itu dihapus dengan turunnya ayat. Maka apa? Maka para perawi mengatakan sangat menyenangkan dengan hadis Jarir ini. Kenapa? Karena Jarir itu Islamnya itu setelah turun surah Al-Ma'idah. Artinya apa? Menunjukkan bahwa al-mas wal al-khufain itu termasuk yang disyariatkan. Paham maksudnya ya? Sebagaimana qala An-Nawawi berkata Imam An-Nawawi manahu anna Allah taala qala fi suratil Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Falau kana Islamu Jarir mutaqaddaman ala nuzulil Maidah, seandainya Islamnya jari itu lebih dahulu daripada turunnya surah Al-Ma'idah. Lah tumila kaunu hadithihi bimasil khub mansukhan. Maka apa? Pensyariatan al-mas'ul al-khufain itu telah dimansukh, telah dihapus hukumnya dengan ayat surah Al-Ma'idah, bi ayatil Ma'idah. Falamma kana islamuhu mutaakhiran, dan ketika Islamnya Jarir itu adalah belakangan, belakangan artinya setelah turun surah Al-Ma'idah, alimna, maka kita ketahui, anna hadithahu yu'mal bihi, maka hadis Jarir itu adalah diamalkan. Diamalkan wa huwa mubayyin, dan itu adalah penjelas dari Al-Qur'an. Annal murada bi ayatil Ma'idah, bahwa yang dimaksudkan dengan surah Al-Ma'idah, ghairu sahibil khuf, wa takuna sunnah mukhassisan lil ayah. Jadi ayat apa hadis ini, as-sunnah ini termasuk yang mengkhususkan dari ayat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan syurutuhu. Apa syarat-syarat dari al-maswal al-khufain? Syurutuhu, syarat-syarat al-maswal al-khufain. Yustaratu li jawasil masyi ayyal basal khufaini ala wudu. Ini syarat yang pertama. Bahwa disyaratkan untuk bolehnya mengusap di atas kedua khuf, ayyal basal khufain, jadi memakai kedua khufnya, ala wudu'in. Itu setelah wudu. Jadi apa namanya, kita wudu dulu baru kemudian memakai kedua khuf. Jadi syarat untuk memakai kedua khuf itu harus sudah dalam kondisi wudu, harus sudah dalam kondisi toharo. Dalilnya adalah Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala kuntum an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam, fi masirin, dalam satu perjalanan. Fa afraqtu alaihi minal idawa, kemudian saya tuangkan kepada beliau air idawa. Fa ghassala wajhahu, beliau membasuh wajahnya, wa dhira'aihi, dan juga dhira'nya, kedua dhira'nya, wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li anzia khufaihi, kemudian saya turun untuk melepas kedua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dakhuma, biarkan saja keduanya, biarkan saja kedua khuf saya, tidak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena saya telah memasukkan kedua khuf ini dalam kondisi taharah. Artinya apa namanya, bahwa Nabi, beliau Nabi SAW itu sudah mengusap kedua khufnya, dan itu sudah dalam kondisi toharah. Ini syarat yang pertama dari mengusap kedua khuf. Ada syarat yang lain yang tidak disebutkan di dalam buku ini, tapi kita akan sebutkan. Yang kedua syaratnya adalah yakunal khufaini tahuran, tahiran, hendaknya kedua khufnya itu adalah suci. Hendaknya kedua khufnya itu adalah dari tahiran. Artinya dalam kondisi suci, baik secara zatnya maupun secara hukumnya. Baik zatnya maupun hukum. Kalau zatnya maksudnya apa? Bahan pembuatan khuf itu harus dari bahan yang suci. Maka tidak boleh kita menggunakan khuf itu dari kulit buaya, dari kulit harimau, kulit binatang buas. Dari kulit binatang buas, misalnya khufnya terbuat dari kulit binatang buas. Ya kan, seperti orang Eskimo, itu kan memakai dari kulit beruang. Jadi baik itu bajunya, pecinya, kemudian sepatunya, itu dari kulit beruang karena lebih banyak beruang di sana, di kutub. Ya kan, pakai beruang kutub sehingga mereka bisa menghangatkan badannya. Karena kulit beruang tebal dan tidak, salju pun juga tidak sampai, artinya membuat dingin. Nah ini kita katakan adalah apa? Itu kalau dari kulit binatang buas, maka itu adalah jadi tidak boleh untuk diusap. Kenapa? Karena zatnya itu adalah najis. Ya kan? Zatnya adalah najis. Demikian juga mutanajisa, tidak boleh ada apa, baik juga secara hukum. Artinya apa? Mungkin bahannya dari bahan yang suci tapi terkena najis. Maka itu juga tidak boleh diusap. Nah, tidak boleh juga mengusap kedua khufnya. Jadi itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dari al-mas wal khufain, ya, tentunya adalah syarat-syarat secara umum dari ibadah, yaitu adalah muslim, balig, akil. Jadi muslim, balig, berakal, itu adalah syarat secara umum dalam semua ibadah. Kemudian syarat yang berikutnya dari al-mas wal khufain, nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama juga, adalah ayyakuna mubahan. Jadi hendaknya khufnya itu adalah harus dari yang halal. Harus dari yang halal, ini juga diperselisihkan. Misalnya khufnya itu dari curian, boleh enggak dia mengusapnya? Atau mungkin dari hasil gosok, atau dari hasil rampasan, atau dari hasil membeli dari uang riba, dari uang yang halal, dari uang yang haram, uang riba, uang judi, uang jual minuman keras kemudian dibelikan khuf, itu juga masih ada perselisihan diantara para ulama. Jadi harus kita katakan, kalau Imam Ahmad mensyaratkan bahwa khufnya itu harus betul-betul dari bahan yang harus dari yang halal. Dan secara zatnya juga tidak boleh dari yang haram. Seperti misalnya khufnya terbuat dari kain sutra, itu juga tidak boleh untuk laki-laki. Jadi misalnya kaos kaki pakai dari kain sutra, itu juga tidak boleh. Ya kan? Kenapa? Karena bahannya itu dari bahan yang haram untuk laki-laki, ya kan? Dari bahannya itu tidak boleh, dari harus dari bahan yang halal yang dibolehkan. Tapi kalau bagi wanita maka kita katakan itu adalah boleh. Taib. Kemudian yang berikutnya muddatul mashi, masa mengusap ini ada khilaf diantara para ulama. Kalau Imam Malik itu mengatakan tidak ada batasan. Imam Malik itu menyebutkan tidak ada batasan mengusap kedua khuf. Jadi kapan saja, berapa lama saja, itu enggak ada batasan waktu. Adapun pendapat jumhur, Al-Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwa mengusap kedua khuf itu adalah apa? 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam bagi mukim. 3 hari 3 malam itu maksudnya 3 kali 24 jam. 3 hari 3 malam 3 kali 24 jam. Kalau sehari semalam berarti 1 kali 24 jam. Itu masa mengusap. Misalnya mengusap pukul 13 lewat 10. Pukul 13 lewat 10 mengusap. Kapan berakhirnya untuk mukim? Adalah apa? Hari Senin pukul 13.10. Ya kan? Artinya 1 hari 1 malam. Kalau musafir berarti sampai hari Rabu. Ya kan? Ahad, Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu. Jadi nanti Rabu pukul 13 lewat 10 itu habis masa mengusap. Tapi kalau mazhabnya Imam Malik, tidak ada batasan. Mau 4 hari, 5 hari dan seterusnya itu tidak ada batasan. Tapi pendapat yang paling kuat dari para ulama itu adalah hadis ini. Adalah 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim. Dalilnya adalah An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala nuqal, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laila lil mukim. Rasulullah menetapkan 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim. Kemudian mahallul masyi wa sifatuhu, tempat mengusap dan tata caranya. Adapun tempat yang diusap, khufnya, tempat mengusap di sini adalah bagian atas. Jadi bagian atas dari khuf. Bagian atas itu maksudnya bagian punggung ya, bukan bagian bawah, bukan juga bagian samping. Al-mahallu al-masru mashuhu dhahrul khuf. Tempat yang disyariatkan mengusapnya itu adalah dhahrul khuf, adalah punggung khuf. Punggung tahu ya, punggung bagian atas maksudnya. Liqauli Ali bin Abi Thalib, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, laukana dinu birra'i. Seandainya agama ini akal-akalan, lakana asfalul khuf aula bil mas min a'lahu. Nah, tentunya apa, mengusap bagian bawah itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi. Dan sungguh saya telah melihat Rasulullah SAW mengusap di atas punggung kedua khufnya. Jadi ini tempat mengusap. Adapun tata cara mengusapnya adalah apa? Tata cara mengusap kedua khuf, yang pertama adalah wudu dulu. Atau kalau misalnya habis duhur tadi sudah wudu, kemudian sampai sekarang belum batal, belum ada pembatal, langsung aja. Misalnya pukul 13 lewat 15, ya kan, pukul 13 lewat 15, dia memakai khuf. Atau kalau dia memakai kaos kaki lah, dia pakai kaos kaki, habis itu pakai khuf, karena khuf itu sepatu. Nah, dia pakai kaos kaki, pakai khuf. Khuf yang menutupi mata kaki ya, apakah itu sepatu bot, apa mungkin sepatu laras, sepatu tentara itu, atau sepatunya polisi, polwan, yang di atas mata kaki, yang ya kan banyak dijual, apa namanya, pokoknya sepatu apa itu yang 3/4 yang menutupi mata kaki lah. Ini adalah apa, pertama wudu dulu. Kalaupun sudah wudu belum batal, ya sudah pakai kaos kaki terus memakai khuf. Habis itu caranya apa, niat. Nah, tentunya niat, karena niat adalah merupakan syarat ibadah. Jadi kita tadi belum menyebutkan bahwa syarat mengusap itu adalah niat. Niat mengusap kedua khufnya, kemudian apa? Terusnya membasahi kedua tangan, basahi saja kedua tangan. Jadi ya kan, dia basahi kedua tangan, airnya dibuang, habis itu langsung diusap. Jadi langsung mengusap bagian punggung. Kedua tangannya bersamaan. Tidak kanan dulu baru kemudian kiri, tidak, bersamaan. Bersamaan antara kaki kanan dan kaki kiri langsung diusap. Diusap begitu saja langsung dari depan sampai ke sepatunya, sampai ke khufnya. Satu kali karena bagian atas saja, karena yang diusap ini ya kan, bagian ini saja kan. Ini tata cara mengusap kedua khuf, dan itu hanya satu kali. Tapi itu tata cara mengusap kedua khuf. Termasuk di dalamnya boleh mengusap kaos kaki. Nah, jadi kalau kita katakan kaos kaki juga termasuk, atau di dalamnya misalnya ada sepatu terus di atasnya kaos kaki, ada juga kan? Bawahnya sepatu, di atasnya kaos kaki. Iya. Kan sepatu anak kecil kan ada. Nah, itu juga termasuk. Pokoknya apa sajalah yang berupa sepatu. Mau dia bawahnya kain, di atasnya kain atau kulit. Kemudian di atasnya kain. Pokoknya apa saja yang menutupi kedua mata kaki. Kalau sandal itu gak boleh. Yang jelas sepatu kalau di bawah mata kaki juga tidak boleh. Kemudian syarat dari, saya sebutkan lagi, syarat mengusap kedua khuf, ada yang ketinggalan. Syarat menutup kedua khuf, syarat mengusap kedua khuf, syarat yang berikutnya adalah ayyakuna satiran. Jadi kedua khufnya itu dalam kondisi tertutup. Tertutup, artinya dari ujung kaki sampai ke di atas mata kaki itu semuanya adalah tertutup. Kan ada sepatu modelnya apa, mungkin tertutup bagian atas tapi mungkin bagian samping terbuka, artinya sampai kaos kakinya kelihatan, Paham maksudnya ya? Jadi harus semuanya dalam kondisi tertutup. Nah, tidak boleh misalnya, atau depannya terbuka. Ibu jarinya masih bisa digoyang-goyang, masih kelihatan. Iya kan? Atau misalnya yang apa namanya, samping kanan kiri terbuka, ada lubang misalnya, itu sepatu. Maka ini yang syarat khuf itu harus dalam kondisi tertutup semuanya. Ya. Maka tidak boleh juga ada bolong. Artinya kalau misalnya bolongnya sampai misalnya karena sudah saking lamanya, sudah tuanya, atau mungkin sudah rusak, jadi apa, mulutnya menganga misalnya, lepas anunya, maka itu juga tidak boleh. Jadi harus betul-betul dalam kondisi tertutup. Itu syarat mengusap kedua khuf. Jadi terhitung awal mulai mengusap khuf itu adalah ketika mengusapnya. Karena memang ada yang mengatakan terhitung awal mulai mengusap itu ketika memakai khuf, awal mengusap. Jadi ketika berwudu, yang jelas yang terhitung adalah awal mulai mengusap adalah ketika mulai mengusapnya. Pada jam berapa dia mulai mengusap, disitulah mulai menghitung, ya kan? Mulai terhitung. Taib, kita lanjutkan. Ma yubtilu al-mashu. Apa saja perkara yang membatalkan mengusap kedua khuf? Ya betulul mashu bi ahadi hadhihi salasa. Membatalkan mengusap kedua khuf itu dengan salah satu dari tiga perkara di bawah ini. Yang pertama, batalnya mengusap kedua khuf, inqida'ul muddah. Habis masa mengusap. Habis masa mengusap tadi kita sebutkan apa? Kalau pukul 13 lewat 10 hari ini dia mulai mengusap, kapan berakhirnya? Pukul 13.10 hari berikutnya. Iya kan? Lewat 1 detik itu sudah batal. Artinya apa, mengusapnya itu sudah batal. Artinya tidak boleh dia harus mengulangi lagi dari apa? Dari awal, iya kan? Jadi harus mulai lagi dari awal. Iya kan? Jadi misalnya apa, wudu lagi, kalau belum batal maka ya sudah, tinggal memperbaharui lagi, membasahi kedua tangan, kemudian diusap kedua khufnya, dan disitulah mulai awal terhitung mulai mengusap ini. Dan itu boleh dipakai terus menerus, artinya selama 10 tahun pun juga gak ada masalah. Tidak pernah melepas kaos kaki atau sepatu selama 10 tahun juga gak ada masalah. Kapan harus dilepas? Ketika dia hadas besar. Selama masih hadas kecil gak ada masalah. Kalau hadas besar itu harus lepas, karena itu sudah pembatal. Artinya dia harus dilepas, kemudian mandi, kemudian baru memakai khuf lagi. Itu jadi habis masa mengusap itu sudah membatalkan. Lianna al-masha mu'akkatun. Kenapa? Karena mengusap itu sudah ditentukan waktunya. Kama alimta, sebagaimana yang Anda ketahui, itu apa tadi? 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim. Yang kedua, pembatal mengusap khuf yang kedua adalah al-janabah. Ketika sudah janabah, ya kan? Habis mimpi basah atau hubungan suami istri atau onani, masturbasi atau yang lainnya, ya kan? Maka itu sudah batal. Kalau sudah batal berarti harus mengulangi dari awal. Artinya apa? Dia lepas khufnya, kemudian mandi. Setelah mandi, baru kemudian niat lagi, dipasang lagi khufnya. Dipasang kemudian dibasahi lagi kedua tangan, kemudian itu terhitung awal. Di situ mulai lagi terhitung awal. Sebagaimana hadis dari Sofwan, karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran, jadi memerintahkan kepada kita ketika sedang safar, Allah nunsiya khifafana salasata ayyamin wa layalihinna, supaya tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam illa min janabah, kecuali karena janabah. Jadi yang harus dilepas khufnya itu ketika janabah, bukan apa namanya kencing, bukan buang lakin minggait baulin wa nomin. Jadi bukan apa namanya buang air besar harus melepas, bukan kencing, bukan juga apa namanya tidur. Karena tidur, kencing, buang air besar itu termasuk hadas kecil. Iya kan? Hadas kecil dan itu tidak perlu dilepas khufnya. Jadi misalnya kita tidur dengan pakai kaos kaki, ya sudah tidur selama 10 tahun. Iya kan? Jadi tidak usah dilepas selama 10 tahun. Nah, ketika apa namanya? Mengusap terus, ketika habis satu hari satu malam ya diusap, diperbaharui terus, diperbaharui lagi. Iya kan? Sampai apa namanya dia merasa bosan dan itu enggak ada masalah. Artinya sampai dia meninggal pun memakai al-mas'al al-khufain itu adalah di termasuk sunnah. Dia tetap mendapatkan pahala terus-menerus. Jadi pahala terus-menerus dia dapatkan. Dan itu juga tidak ada batasan mau berapa lama, ya kan? Satu hari misalnya jam kantor pakai kaos kaki misalnya, ya kan? Kalau ke kantor jam 7 sudah di kantor, setengah 7 dia sudah mulai mengusap. Mengusap kaos kakinya. Kan baru kaos kaki, setelah itu memakai sepatu. Dan kalau memakai sepatu, sudah. Ya. Jadi sampai misalnya malam, sudah enggak usah dilepas kaos kakinya. Ketika sholat duhur gimana? Enggak perlu dilepas. Ya kan? Tidak perlu dilepas. Jadi masuk masjid, tidak perlu ketika dia berwudu, misalnya setengah 7 dia sudah mengusap khuf. Setengah 7 mengusap khuf. Mengusap kaos kaki. Mengusap kaos kaki, habis itu dia memakai sepatu biasa ya. Bukan khuf ya. Memakai sepatu terus pergi ke kantor. Di kantor mungkin misalnya hanya kencing, kentut, mungkin buang air besar ya kan. Dan dia apa kencing aja atau misalnya kentut. Itu kan membatalkan mengusap? Tidak, iya kan? Maka ketika duhur, sholat duhur sudah wudu. Dia wudu biasa, tidak perlu melepas kaos kaki. Wudu, kumur-kumur, kemudian tangan sampai siku. Tadi wajah, tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala. Dan kaki tidak perlu dicuci, tidak perlu dilepas. Sudah basahi kedua tangan. Kaos kakinya diusap. Sudah. Dia sholat dengan kaos kaki. Sholat duhur dengan kaos kaki. Ketika duhur sampai asar belum ada pembatal, ya sudah, langsung sholat dengan, itu sudah bisa dipakai. Nanti pulang ke rumah maghrib, baru dia lepas, berarti sudah batal. Batal mengusapnya, kenapa? Karena pembatal mengusap yang ketiga adalah apa? Adalah nas'ul mamsuhi alaihi minar rijlain. Adalah apa? Melepas yang diusap. Kalau yang diusap itu sudah dilepas, maka itu sudah menjadi batal. Jadi batalnya mengusap khuf itu ada tiga. Yang pertama apa? Habis masa mengusap. Yang kedua janabah. Yang ketiga adalah melepas yang diusap. Kaos kakinya dilepas, khufnya dilepas, itu sudah batal. Sekarang pertanyaan begini. Dia memakai kaos kaki, kemudian diusap. Kemudian pakai khuf. Pakai khuf. Kemudian khufnya dilepas, batal enggak mengusapnya? Tidak. Kenapa? Karena yang diusap adalah kaos kaki. Iya kan? Sekarang dia pakai kaos kaki. Kemudian memakai khuf. Yang diusap khufnya. Batal enggak mengusapnya? Yang dilepas khufnya. Batal enggak mengusapnya? Batal. Boleh enggak kaos kaki ini dia teruskan? Tidak bisa karena tidak diusap. Sekarang kaos kaki, dia memakai kaos kaki diusap. Memakai khuf diusap. Sepatunya dilepas, khufnya dilepas. Batal enggak mengusapnya? Belum. Kenapa? Karena masih ada kaos kakinya. Paham ya? Taip, kasus yang lain. Memakai kaos kaki double. Kaos kaki yang pertama dipasang, kaos kaki yang kedua dipasang. Yang diusap kaos kaki yang atas. Yang kedua, ya kan? Yang diusap kaos kaki yang kedua. Yang dilepas kaos kaki yang kedua, batal enggak? Batal enggak mengusapnya? Hah? Tidak. Kalau kaos kaki double, kaos kaki yang pertama tidak diusap, ya kan? Pakai kaos kaki yang kedua, terus baru diusap. diusap kaos kakinya, kemudian dilepas kaos kaki yang atas, yang atas, batal gak mengusapnya? Tidak. Kenapa? Karena para ulama menyatakan dia masih kaos kaki. Kan yang diusap mengusap kaos kaki, ya kan? Mengusap kaos kaki, melepas kaos kaki masih ada kaos kaki. Berarti dia apa? Satu kali mengusap itu adalah untuk yang atas juga untuk yang bawah. Kan beda saya katakan tadi, kaos kaki pakai khuf, ya kan? Jadi apa namanya? Kalau kaos kaki double maka yang kedua itu, nah itu tidak. Yang kedua kalau dilepas maka yang pertama bukan pembatal. Nanti akan disebutkan. Itu adalah pembatal mengusap di atas kedua khuf. Sebagaimana faedah yang disebutkan di bawah, ada faedah yang kedua. Yang faedah yang kedua yang saya sebutkan tadi, memakai kaos kaki dobel. Man labisa jarrabaini, barang siapa yang memakai dua kaos kaki, dua pasang kaos kaki, dua pasang kaos kaki, ala tohara, tentunya sesudah tohara. Summa masaha alaihima, kemudian dia usap kedua kaos kaki. Wa naza'a al'a'la ba'dal mashi, dan dia melepas kaos kaki yang kedua ba'dal mashi, setelah mengusapnya. Maka apa? Jazalahu itmamul mudda bil mashi alal asfal, maka boleh kaos kaki yang pertama itu boleh disempurnakan sampai habis masa mengusap. Jadi yang kaos kaki yang pertama itu bisa dipakai untuk ya sehari semalam bagi mukim, atau 3 hari 3 malam bagi musafir. Demikian juga kalau pakai kaos kaki 3, 4 misalnya, ya kan, daerah dingin, kaos kaki 1 masih tembus, pakai lagi kaos kaki 2 masih tembus, kaos kaki 3 masih tembus, kaos kaki 4 alhamdulillah mulai hangat, ya kan, misalnya mulai hangat, kemudian diusap kaos kaki yang lapisan yang keempat, dilepas, masih gak mengusapnya? Masih. Dilepas lagi yang ketiga, masih gak? Masih. Yang kedua masih enggak? Masih. Kenapa? Karena mengusap, intinya adalah mengusap kaos kaki. Allahu ta'ala a'lam. Tapi saya kira itu ya. Bagaimana kalau melepasnya tidak sengaja? Misalnya bermain-main. Misalnya kan lagi, kan mungkin lagi duduk-duduk ya. Lagi duduk-duduk terus dia lagi duduk-duduk misalnya sambil gini. Misalnya, kaos kaki di naik turun, iya kan? Naik turun, dinaikkan lagi. Batal enggak mengusapnya? Batal enggak mengusapnya? Sudah batal. Kalau dia sudah diturunkan sampai di bawah mata kaki, kalau sudah diturunkan sampai di bawah mata kaki, itu sudah batal. Jadi kalau diturunkan di bawah mata kaki ya, kalau diturunkan dia masih di atas mata kaki, enggak ada masalah. Artinya dia bermain misalnya gatal di sini ya kan. Tapi kalau sudah diturunkan sampai kelihatan tumitnya, sampai sudah tumit kelihatan atau mata kakinya sudah kelihatan, maka itu sudah batal. Kenapa? Karena tadi kaos kaki dan khuf itu harus menutupi kedua mata kaki. Wallahu taala a'lam. Tapi bab selanjutnya bab tentang mandi. Al-guslu al-goslu. Ada istilah al-guslu, ada istilah al-goslu. Goinnya di fathah, ada goinnya di dhammah. Kalau goinnya di fathah itu artinya air. Al-goslu artinya air dipakai untuk mandi. Air untuk mandi, al-goslu. Kalau al-guslu goinnya di dhammah artinya apa? Perbuatan. Perbuatan mandinya. Dan Islam itu hanya mengenal satu mandi. Islam itu tidak mengenal dua mandi, tiga mandi. Islam itu hanya mengenal satu mandi yang namanya janabah. Mandi gajah, mandi apalah yang istilah orang. Mandi besar. Adapun mandi yang kecil-kecil yang lain itu enggak dihitung, enggak dianggap. Karena itu dianggap mandi, mandi apa namanya? Kebiasaan, mandi adat. Itu namanya mandi adat. Karena setiap orang itu beda-beda. Orang yang daerah pegunungan jam 1 siang belum tentu mandi. Iya kan? Jam 1 siang masih kemulan. Nah, coba daerah Wonosobo, jam 12 masih pakai sarung. Kemulan. Kenapa? Karena ya belum apa, belum mandi. Mandi dingin ya kan? Mandinya kadang jam 2, jam itu kalaupun mandi. Iya kan? Kadang mandinya sehari belum tentu mandi, 2 hari belum tentu dia mandi. Jadi kita katakan itu adat. Kalau di kota, nah kampus ya 2 kali. Ya kan? Pergi kuliah mandi, pulang kuliah mandi, kan gitu. Nah, kita katakan itu mandi adat, kebiasaan. Nah, sama dengan pembahasan sebelumnya, kalau pengen bicara tentang mandi berarti paling tidak minimal 10 yang antum harus kuasai. Yang pertama apa? Pengertian. Yang kedua dalil. 3 keutamaan mandi apa? Antum cari dalil-dalil tentang keutamaan mandi. 4 syarat-syarat mandi. Yang kelima tata cara mandi. Iya kan? Kemudian apa rukun mandi? Wajibnya mandi mana? Sunnahnya mandi mana? Ya kan? Makruhnya mandi di mana? Pembatal mandinya itu di mana? Itu paling tidak minimal kalau sudah ya buka tanya Mbak Google satu-satu. Mbak Google pengertian mandi, ya kan? Keluar copy masuk ke Word, ya kan? Nanti kedua pembahasan dalil, Mbak Google tolong sebutkan dalilnya mandi. Nah, tanya lagi kedua, di copy lagi ya kan, copy paste, kemudian cari lagi, tanya Mbak Google keutamaan mandi apa, Mbak Google. Nah, keluar 1, 2, 3, nanti cari yang mana yang bagus ya dia, karena ada banyak pilihan. Nanti tanya lagi, sudah tulis lagi, sudah keluar satu tulisan tata mandi sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu sudah keluar satu buku tersendiri. Itu menulis itu sebenarnya gampang, cuma yang mau nulis ini yang susah, ya kan? Kalau sudah, artinya kalau pengen cari informasi, tapi saya katakan memang banyak yang protes tentang Mbak Google, ya kan? Tapi ya mungkin informasi tidak mesti tanya Mbak Google, kan Mbak Google kan hanya nunjukkan ini loh, cari di ini Islam Way, cari di sana, kan dia tunjukkan. Sudah ditunjukkan, nanti cari Muslim or Eid. Nah, sudah nanti ditunjukkan, iya kan? Cari artikel-artikel. Kalau dulu saya sampaikan apa, dari awal sudah antum majalah semua majalah. Majalah Sunnah Al-Furqan, Al-Syari'ah, Al-Mawaddah, apa semua. Dari Jakarta, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur dikumpulkan. Al-Zakhirah, Jawa Timur punya Stayali misalnya. Jember juga punya. Iya kan, Jember Stay apa STDI Jember juga punya artikel misalnya. Ya kumpulkan dari misalnya dari Toharo air, dari berbagai majalah kumpulkan air tok misalnya atau tata cara mandi. Mandi sudah kumpulkan, disalin ulang di komputer kemudian ditulis. Nah, itu sudah jadi buku tersendiri berkaitan dengan mandi. Antum tidak perlu pintar dalam arti membaca kitab, tidak. Iya kan? Tidak perlu antum bilang jago saya bisa baca kitab, enggak. Antum mengumpulkan artikel, 10 artikel tentang mandi, 20 majalah dari majalah itu sudah ada referensinya, tinggal ngetik ulang, sudah namanya sudah ada, tidak usah dirubah, tidak usah ditambahi, dikurangi. Tidak disebut plagiat, iya kan? Kan tidak disebut plagiat. Kenapa? Karena tidak menambah, tidak mengurangi. Hanya mengetik ulang, iya kan? Mengetik ulang dan ada aslinya. Antum punya aslinya, ini juga hasil kopian, nah, bisa di apa namanya jadi bisnis ya kan, di bisnis mau dijual, wah buku kumpulan dari berbagai majalah. Nah, ini bab mandi, bab ini, masya Allah ya kan, itu untuk bisnis yang mau cari uang seperti itu. Taib, kita lanjutkan di sini mujibatuhu. Mujibatuhu perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada dua. ada yang disepakati oleh para ulama wajib mandinya. Yang kedua, diperselisihkan oleh para ulama apakah itu wajib mandi atau tidak. Jadi apa? Ada yang ijma, ada yang mukhtalaf. Ada yang disepakati kalau itu wajib. Ada yang diperselisihkan kalau itu apakah itu wajib atau tidak. Kalau yang disepakati para ulama wajibnya mandi, itu ada tapi kita sebutkan nanti 5. Tapi tidak saya sebutkan yang 5 di sini maksudnya. 5 di sini, yang nomor 5 itu diperselisihkan, bukan disepakati. Yang mandi hari Jumat itu diperselisihkan. Tapi selain itu adalah wajib. Nanti akan kita sebutkan ada 5. Ada 5 yang disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah wajib mandi. Yang pertama adalah khurujul mani. Keluarnya air mani. Keluar air mani. Fil yaqadha aw fin naum. Baik itu ketika sadar atau tidur. Maksudnya sadar, nah itu seperti onani, masturbasi, jima, itu namanya sadar. Kalau naum itu lewat mimpi, iya kan? Itu yang enggak sadar. Kalau naum itu tidak sadar. Kalau naum itu tidak, itu mani. Dan ini juga yang menunjukkan dalil perbedaan antara mani dengan madhi. Kemarin kita sebutkan ya, mani dengan madhi diantara perbedaannya apa? Hah? Dari sisi warna. Yang kedua, warnanya di warna kuning, iya kan? Yang kedua, bau. Baunya air mani lebih menyengat. Yang ketiga, keluarnya. Ketika dia keluar, maka kalau mani memancar. Kemudian plong. Apalagi yukibuhu futur, loyo. Kemudian dari sisi sebab keluarnya. Kalau mani sebab keluarnya 3. Iya kan? Mimpi, jima, dipaksa. Kalau madhi 2, yaitu pekerja keras dan menghayal. Kemudian dari sisi apa? Zatnya, makanannya, ya kan, nutrisinya. Kalau mani itu adalah dari sari-sari makanan, kalau madhi sisa-sisa makanan. Kemudian salah satu perbedaannya juga bahwa mani itu keluarnya, perbedaan mani dengan madhi, kalau madhi itu mesti sadar. Kalau madhi itu mesti sadar. Kalau mani tidak. Di mana letak perbedaannya? Karena mani itu bisa sadar, bisa tidak. Kalau sadar di mana? Jima. Iya kan? Dan onani. Kalau tidak sadar kan di mimpi. Madhi itu hanya dalam kondisi sadar. Karena tidak mungkin keluar madhi itu dalam kondisi mimpi. Madhi tidak akan pernah keluar dalam kondisi mimpi. Itu perbedaan. Jadi madhi itu mesti dalam kondisi sadar. Kalau mani tidak dalam kondisi sadar. Dalilnya adalah liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma', sesungguhnya wajibnya mandi ketika keluar air mani. Jadi mandi, jadi air yang pertama itu mandi, air yang kedua adalah mani. Jadi madhi itu tidak mungkin. Madhi tidak mungkin keluar dalam kondisi mimpi. Tapi kalau jima mungkin, mani mungkin madhi. Karena sadar, iya kan? Karena sadar. Kalau kita katakan sadar bisa mani bisa madhi. Tapi kalau mani itu adalah apa? Dalam kondisi tidak sadar, yaitu mimpi. Nah, ini yang membedakan antara mani dengan madhi. Dalil yang lain yang menunjukkan wajib mandi dengan keluarnya air mani, termasuk di dalamnya wanita juga mimpi basah. Ya kan, keluar air mani. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, Anna Ummu Sulaim. Dari Ummu Salamah, zauji Nabi SAW, istri Nabi SAW, Anna Ummu Sulaim. Bahwasanya Ummu Sulaim, qalat, dia pernah berkata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq, fahalal almarati guslun idha talamat, qala na'am idha ra'atil ma'. Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu-malu dari kebenaran. Ini termasuk adab. Adab ketika bertanya. Adab ketika bertanya sama guru tentang sesuatu perkara yang saru-saru. Yang apa namanya? Tabu, yang tabu. Maka apa kalau bertanya tentang yang tabu sama guru, sama ustaz, maka awali dengan innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu-malu bertanya dari kebenaran. Jadi kalau masalah-masalah tabu jangan innallaha la yastahyi minal haq. Awali dengan itu. Baru kemudian bertanya. Fahal 'alal mar'ati guslun idza talamat? Apakah bagi wanita wajib mandi ketika dia mimpi basah? Ini dalil, ini pertanyaan. Tapi pertanyaan untuk menunjukkan penetapan bahwa wanita juga pun mengalami mimpi basah. Iya kan? Kan Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, apakah bagi wanita mandi ketika dia mimpi basah? Nah, dalil menunjukkan bahwa apa? Wanita pun juga mimpi basah. Jadi pertanyaan tapi juga untuk penetapan. Pertanyaan untuk menetapkan. Jadi Rasulullah tidak perlu menetapkan, mengatakan apa namanya, tidak perlu. Jadi pertanyaan itu sudah menunjukkan jawaban. Jadi jawaban bahwa wanita pun juga mengalami yang namanya mimpi basah. Apalagi dijawab oleh Nabi, na'am. Nah, dijawab oleh lagi Nabi SAW untuk menunjukkan penegasan bahwa iya, wanita pun juga wajib mandi ketika dia apa? Iza ra'atil ma', ketika dia melihat al-ma di sini maksudnya air mani. Ketika dia sudah melihat air mani. Ingat, perhatikan dalam fikih, dia melihat air mani. Melihat berarti apa? Dia melihat, iya kan? Bukan ahassatil ma', bukan merasa keluar air mani. Kan ada orang yang dia merasa keluar air mani, tapi dicek kok enggak ada. Iya kan? Iya kan? Dicek enggak ada, tapi dia merasa ada keluar. Dia merasa ada keluar, jadi keluar dari tempatnya, tapi tidak sampai terlihat. Apakah sebagaimana juga dalam hadis dari Nabi SAW, dalam hadis yang lain yang disebutkan, ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana seorang itu dia mimpi, kemudian ketika dia bangun, dia tidak mendapati basah. Apakah wajib baginya mandi? Tidak. Tidak wajib mandi. Kenapa? Karena kita hukumi itu adalah apa yang ada. Kalau memang ada zatnya mani, baru dia wajib mandi. Tapi kalau tidak ada zatnya, maka tidak ada mandi walaupun dia merasa keluar. Kenapa? Karena hadis ini tidak mengatakan, ingat, ra'a itu mesti hakul yakin. Kenapa? Karena salah satu bentuk keyakinan adalah dengan melihat. Kalau cuma merasa itu kan prasangka. Hanya praduga. Jadi perasaan. Jadi saya kok ahassa. Maka hadis ini tidak mengatakan ahassa alma. Dia merasa ada keluar air mani. Tidak. Tapi dia melihat air mani. Tapi itu sebab yang pertama wajibnya mandi. Kalau tadi yang hadis yang di bawah itu, ada orang mimpi kemudian dia tidak mendapati air, maka tidak ada mandi. Jadi wa man talama wa lam yajidil ma fala ghusla alaihi. Wa man wajadal ma wa lam yadhkur ihtilaman fa alaihi al-ghusl. Berdasarkan dalil an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidul balal. Rasulullah ditanya tentang seseorang yang mendapati basah, wa la yadhkur ihtilaman, tapi dia tidak ingat mimpinya. Faqala yaktasil. Kenapa? Karena dia melihat ada air mani. Walaupun dia tidak ingat kalau semalam itu mimpi. Ya kan? Tapi karena ada zatnya, dia melihat air mani, maka itu wajib mandi. Karena mani itu mesti ada gumpalan kalau dia kering. Ya kan? Kalau mani, salah satu perbedaan mani dengan mazi, bahwa mani itu ketika mengering apa? Ada gumpalannya. Sehingga apa? Oleh Aisyah itu dikerik. Ya kan? Dikerik itu karena ada gumpalannya. Kalau mazi tidak ada gumpalan, hanya ada bekas. Taib, sebab yang kedua wajibnya mandi yang tidak ada khilaf, kali ini yang pertama tidak ada khilaf ya. Baik itu sebabnya keluar mani itu karena mimpi, karena jima, atau karena dipaksa onani, masturbasi, mungkin nonton film, baca novel ya kan, baca buku, mendengar, atau misalnya mencium. Nah, ini adalah yang bisa membangkitkan syahwat. Yang kedua, al-jima. Karena di sini disebutkan al-jima, karena apa? Ada yang keluar air mani tidak mesti dengan jima. Iya kan? Jadi, karena apa? Terkadang jima itu juga tidak keluar air mani. Jadi, sekedar hubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani itu sudah wajib mandi. Jima hubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani. Karena jima itu bisa keluar air mani, bisa tidak, iya kan? Al-jima wa illam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Dalilnya adalah Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza jalasa baina su'abil arba", apabila salah seorang dari kalian duduk di antara empat anggota badan. Ini kinaya dari jima. Empat anggota badan itu maksudnya dua kaki, dua tangan. Ya kan? Kedua kaki dan kedua tangan. Ini kinaya dari jima. "Tsumma jahadaha." Kemudian dia bersungguh-sungguh dengannya. "Faqada wajaba al-ghusl", maka wajib baginya mandi. "Wa illam yunzil", walaupun tidak keluar air mani. Walaupun tidak mengeluarkan air mani. Jadi jima itu sendiri itu sudah wajib mandi. Jima itu disebut jima itu adalah apa? Ketika timba sudah jatuh di sumur. Ketika timba sudah jatuh di sumur. Walaupun tidak keluar air mani, walaupun hanya bermain-main. Walaupun hanya sekedar bermain-main, maka itu sudah wajib mandi. Yang ketiga, yang tidak ada khilaf di antara para ulama wajib mandi adalah Islamul kafir. Islamnya orang kafir. Yang ada khilaf tentang Islamnya orang kafir itu adalah apa? Pada sebab. Yang menyebabkan orang Islam itu wajib mandinya itu kenapa? Apakah karena masuk Islamnya? Hah? Kira-kira apa sebabnya orang kafir itu wajib mandi? Karena Islamnya? Hah? Atau karena sebelumnya tidak mengenal hukum janabah? Nah, itu mulai ada khilaf. Tapi tidak ada khilaf kalau Islamnya orang kafir itu adalah wajib mandi. Mereka sepakat. Cuma yang apa? Yang diperselisihkan itu sebabnya. Kenapa kok orang kafir itu wajib mandi? Iya kan? Apakah karena dia baru masuk Islam terus wajibnya mandi? Kenapa? Karena banyak para sahabat yang masuk Islam itu juga tidak diperintahkan mandi. Coba ayat yang terakhir, termasuk ayat-ayat yang terakhir turun, itu kan idza ja nasrullahi wal fath. Iya kan? Itu 5 tahun sebelum Rasulullah wafat. Idza ja nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat mereka itu masuk Islam berbondong-bondong. Berbondong-bondong menyatakan Islam. Tapi apakah mereka diperintahkan mandi? Iya kan? Diperintahkan mandi? Tidak, iya kan? Jadi di sini mulai ada khilaf. Bahwa bukan Islamnya itu yang mewajibkan dia mandi. Kenapa? Kalau dia misalnya bukan karena masuk Islamnya yang menyebabkan dia wajib mandi, tapi kenapa? Sebab yang paling besar mewajibkan dia mandi, kenapa? Karena di masa dia kafir itu tidak mengenal hukum janabah. Wanita kafir atau orang kafir ketika melakukan hubungan suami istri, apa mereka ada syaratnya mandi? Tidak. Apakah ketika mereka haid ada syaratnya mandi haid? Tidak, iya kan? Maka itu yang menyebabkan ketika kafir itu mereka sebelumnya itu tidak mengenal hukum janabah. Itu yang menyebabkan dia mandi. Tapi kalau karena Islamnya, bukan. Ini paham ya? Jadi itu memang kalau Islamnya kafir, maka itu tidak ada khilaf. Dalilnya adalah An-Qais ibn Asim. An-Qais ibn Asim ini juga dalil yang menunjukkan bahwa ini sekaligus dia mengatakan, ini kan juga Qais ibn Asim itu kan masuk Islam juga belakangan. Jadi belakangan, sehingga dia katakan ini termasuk dalil yang menunjukkan dia wajib mandi karena Islamnya. Itu memang ada khilaf. Tapi Islamnya orang kafir enggak ada khilaf. Yang ada itu adalah sebabnya. An Qais bin Asim annahu aslam, bahwasanya Qais bin Asim pernah masuk Islam. Fa'amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasila bimain wasidar. Dan Nabi SAW memerintahkan dia mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Jadi amarahu, perintah di sini mengandung kewajiban. Jadi wajib bagi orang Islam, orang yang masuk Islam, itu adalah wajib mandi. Kemudian sebab yang tidak ada khilaf yang keempat, wajib mandi adalah inqita'ul haidi wan nifas. Habis masa haidnya dan masa nifasnya. Jadi habis haidnya atau habis nifas. Berdasarkan dalil dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubais, berkata Fatimah binti Abi Hubais, "Idza aqbalatil haidha pada isola, kalau masa-masa haidmu masih mendatangi, masih datang masa-masa haid, pada isola maka tinggalkan solat. Wa iza adbarat, kalau sudah habis masa haid, artinya tidak ada lagi darah haid yang keluar, maka apa? Faghsili an wasalli, maka mandilah kemudian solatlah. Wan nifas kal haid bil ijma, dan nifas itu sama dengan darah haid berdasarkan ijma al ulama. Cuma yang ada khilaf diantara para ulama itu adalah tentang mengkodok. Misalnya begini. Tapi nanti kita juga akan bicara di bab haid. Misalnya tinggal satu menit. Tinggal satu menit waktu asar. Tinggal satu menit waktu asar. Dia apa namanya suci dari haidnya. Tinggal satu menit. Kemudian pertanyaan, apakah dia mengqadha sholat duhur? Hah? Dia mengqadha sholat duhur? Iya. Iya kan? Padahal tinggal satu menit. Sebab tidak mungkin sholat duhur ketika masih waktu duhur, tidak mungkin. Kenapa? Karena harus mandi, harus ini sudah habis waktu duhur. Namanya qadha. Sekarang pertanyaan, tinggal satu menit waktu maghrib. Tinggal satu menit waktu maghrib. Nah, mulai ada khilaf, apakah dia wajib qadha sholat duhur dan asar atau asar tok? Nah, paham ya? Jadi ketika tinggal satu menit sholat maghrib, apakah diperintahkan mengqadha? Itu kan mengqadha ya kan? Mengqadha sholat asar tok atau sholat duhur dengan asar? Ini mulai ada khilaf. Para ulama, ulama fikih hampir semua mengatakan duhur dan asar diqadha. Kenapa? Karena duhur dengan asar itu satu waktu. Satu waktu. Kenapa? Karena habisnya waktu duhur, habis waktu, masuk waktu asar. Itu kan satu waktu. Maka diqadha duhur dengan asar. Tapi itu masalah apa namanya? Ada yang mengatakan enggak, orang duhur kan masih haid. Iya kan? Orang satu menit maghrib baru suci. Berarti yang diqadha hanya asar tok. Itu adalah mulai ada perselisihan. Yang jelas tidak ada khilaf kalau berhenti dari haid dan nifas itu adalah wajib, wajib mandi. Kemudian yang kelima, yang tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa ini wajib mandi adalah apa? Ada yang tahu? Di sini tidak ada. Kalau sini yaumul jum'ah ini khilaf. Yang saya sebutkan tadi yang disepakati oleh para ulama kalau itu wajib mandi. Ini kan disebutkan wajib mandi mau yang ijma maupun yang khilaf. Karena dia merojehkan hari Jumat itu wajib mandi. Jadi ini menunjukkan hari Jumat dia sebutkan itu tarjih. Maksudnya yang kuat dari pendapat para ulama wajib mandi pada hari Jumat. Tapi bukan ijma. Bukan ijma. Yang ijma adalah apa? Hah? memandikan jenazah. Taib, memandikan jenazah. Itu tidak ada khilaf. Jadi jenazah mandi, bukan jenazahnya yang mandi sendiri. Ya kan? Maksudnya memandikan jenazah. Jenazah itu harus dimandikan. Adapun yang memandikan tentunya orang yang hidup, karena tidak mungkin orang yang mati itu memandikan dirinya sendiri. Jadi kita katakan jenazah itu adalah wajib, itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf kalau itu adalah wajib mandi. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa jenazah itu harus dimandikan. Kecuali nanti ada beberapa jenazah yang tidak boleh di, yang ada jenazah yang tidak dimandikan. Tidak jenazah dimandikan. Orang kafir tidak boleh dimandikan. Ada juga jenazah yang tidak dimandikan seperti siapa? Siapa? Orang yang mati syahid. Iya kan? Mati syahid di medan peperangan tidak perlu dimandikan. Karena dia darahnya itu nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Yang kedua siapa? Orang yang mati syahid. Itu yang tidak dimandikan. Adapun yang lain itu adalah dimandikan. Adapun disolati nanti ada 7 orang yang tidak wajib disolati. Ada nanti 7 orang yang tidak wajib disolati jenazahnya. Tapi itu yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang diperselisihkan apakah itu wajib atau tidak, seperti hari Jumat. Hari Jumat ini perselisihan. Jumhur al-ulama menyatakan bahwa mandi hari Jumat itu adalah apa? Adalah sunnah. Kenapa? Karena maniktasala fabiha wa ni'mah. Siapa yang mandi pada hari Jumat, maka itu adalah lebih baik. Nah, lebih baik ini adalah apa? Menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Tapi ulama yang lain mengatakan ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bahwa mandi hari Jumat itu wajib bagi yang sudah balik, yang sudah dewasa. Muhtalim artinya yang sudah pernah mimpi basah. Maksudnya dewasa. Ini ghuslul Jum'ah karena wajib, karena lafadznya wajib. Wajib itu menunjukkan tidak bisa ditafsirkan sunnah. Ghuslul Jum'ati wajib. Masa mau diartikan sunnah? Kan enggak. Namanya wajib, ya wajib. Berarti mandi hari Jumat itu hukumnya adalah wajib. Tapi itu pendapat yang kuat. Tapi bukan ijma. Bukan ijma. Tapi itu adalah khilaf diantara para ulama. Kemudian khilaf lagi yang kedua pada hari Jumat. Apakah wajib mandinya itu? Pendapat yang kuat kan wajib, ya kan? Tapi kalaupun misalnya wajib, itu mulai khilafnya di mana? Apakah wajibnya mandi hari Jumat itu karena harinya atau karena pelaksanaan Jumat? Iya kan? Pelaksanaan Jumat atau karena hari Jumat? Kalau hari Jumat berarti pada asar itu masih hari Jumat. Iya kan? Jadi kalau dia pergi sholat Jumat, tidak mandi, nanti setelah pulang sholat Jumat baru dia mandi. Berarti apa? Dia sudah mandi hari Jumat, ya kan? Yang jadi itu mulai ada khilaf. Apakah mandinya itu karena hari Jumat atau karena pelaksanaan Jumat? Kalau pelaksanaan Jumat, berarti apa? Kalau pelaksanaan Jumat, berarti yang wajib Jumatan saja yang wajib mandi, ya kan? Kalau pelaksanaan Jumat, berarti yang wajib mandi hanya yang wajib Jumatan. Seperti siapa? Laki-laki, ya kan? Mukim. Orang sehat itu yang wajib mandi, yang wajib Jumatan. Adapun yang tidak wajib Jumatan, maka tidak wajib mandi, seperti wanita, anak-anak, musafir, iya kan, orang sakit, kan tidak wajib mandi. Tapi kalau mandi hari Jumat, harinya, sebabnya mandikan harinya, berarti laki-laki, wanita, musafir, mungkin wajib. Paham ya? Kenapa? Kalau hari kan tidak ada kaitannya dengan wanita, ini laki-laki, pokoknya laki-laki, wanita, musafir, mukim, sakit, sehat, itu wajib mandi semuanya. Kalau kaitannya dengan hari. Tapi pendapat yang paling kuat adalah karena pelaksanaan Jumat. Jadi karena pelaksanaan Jumat. Kalau pelaksanaan Jumat berarti yang wajib Jumatan saja yang wajib mandi. Kemudian yang kedua, yang diperselisihkan apakah itu wajib mandi atau tidak, seperti memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah apakah dia wajib mandi atau tidak, itu mulai berselisih. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah sunnah. Dalil adalah manggosala mayitan falyaghtasil. Siapa saja yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Artinya perintah untuk mandi bagi yang memandikan jenazah. Tapi di sini perintah di sini tidak bermakna wajib, tapi maknanya apa? Turun derajatnya menjadi sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah memandikan jenazah tidak mandi. Karena kemarin kita sebutkan hukum itu wajib kalau ada tiga. Yang pertama apa? Ada perintah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ketiga ada ancaman. Ada enggak ancaman bagi mereka yang tidak memandikan, yang tidak mandi bagi yang memandikan jenazah? Tidak ada. Karena tidak ada maka itu turun menjadi sunnah. Kemudian mandi hari raya. Itu wajib atau sunnah? Pendapatnya adalah sunnah. Karena memang mazhab zahiri mengatakan wajib. Iya kan? Jadi mandi hari raya itu ada yang mengatakan wajib. Tapi pendapat yang paling, mandi ketika memakai pakaian ihram. Mandi ketika memakai pakaian ihram. Mandinya ketika wanita istihadah setiap kali mau sholat. Wanita istihadah setiap kali mau sholat apakah wajib mandi atau tidak. Itu juga adalah khilaf, tapi itu adalah sunnah. Taib, arkanuhu. Sekarang rukun mandi. Rukun mandi adalah niat. Nah, memang ada yang memasukkan niat itu rukun, ada yang mengatakan syarat. Tapi yang jelas tidak ada khilaf kalau itu wajib. Niat harus ada. Berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Karena mandi janabah itu adalah ibadah, maka harus ada niat. Dan rukun yang kedua adalah ta'mimul badan bilma. Meratakan air ke seluruh tubuhnya. Meratakan air. Namanya meratakan air ke seluruh tubuhnya itu sudah dikatakan mandi. Mau dia biur selesai gebiuran. Atau misalnya langsung selang, siram. Ya kan? Daripada, atau main hujan-hujan. Hujan-hujanan ya kan. Pengantin baru kalau mandi di kamar mandi terus kan wah. Nanti mertuanya pi kok anakku adus terus sih. Ya kan? Mandi terus ya kan. Nah, kebetulan hujan deras ya sudah. Nah, suaminya sana Mas anu bersihkan taman sambil hujan-hujanan. Nah, mandi janabah. Walaupun tidak apa-apa itu kan sudah membasahi seluruh tubuhnya. Jadi mandi setelah habis hujan-hujanan mandi ke kamar mandi kan mertuanya enggak curiga. Oh iya. Habis dari hujan-hujanan, habis bersihkan halaman, ya kan, nyapu halaman, nyuci mobil, ya kan, nyucikan motor, nyucikan mobil, sambil motor dicuci dia juga siram badannya, ya kan, itu sudah mandi janabah. Kenapa? Karena mandi janabah itu tamimul al badan bilma, meratakan air ke seluruh tubuhnya. Atau misalnya punya kolam renang plung langsung, iya kan? Begitu sudah lompat niat langsung lompat berenang naik itu sudah mandi, iya kan? Jadi kolam renang atau misalnya di sungai lompat laut misalnya yang itu semuanya adalah termasuk mandi janabah. Sifatuhu, jadi ini menunjukkan sifatu, tata cara mandi. Tata cara mandi ada dua. Ada tata cara mandi yang cukup, ada tata cara mandi yang sempurna. Kalau tadi yang kita sebutkan tadi apa? Tata cara mandi yang cukup, iya kan? Main hujan-hujanan itu sudah mandi janabah yang cukup. Artinya tidak perlu digosok badannya, sudah pokoknya biarkan aja basah. Air hujan itu kan biarkan sampai seluruh tubuhnya basah pakai kain, iya kan? Sudah hujan-hujanan atau misalnya nyuci mobil sambil siram badannya, pokoknya rata seluruh airnya sudah. Berenang di kali atau di kolam renang atau di mana saja itu sudah apa namanya disebut mandi, mandi janabah yang cukup. Dan yang kedua ada namanya mandi janabah yang sempurna. Kalau sempurna berarti apa? Berarti ditambah dengan perkara yang sunnah. Kalau tadi yang cukup, artinya yang tadi yang rukun saja sudah dikerjakan itu sudah cukup. Yang di atas yang dua poin itu niat. Nah, meratakan air seluruh tubuhnya itu sudah tata cara mandi yang cukup. Ya kan? Namanya mandi tidak harus pakai sabun, tidak harus pakai sampo, kan gitu kan. Jadi sudah kita katakannya sudah cukup. Adapun pakai sabun, pakai sampo itu kan afdoliyah. Itu adalah lebih baik. Nah, ini sifatuhu al-mustahabbah, tata cara mandi janabah yang sunnah. Yang mustahabbah maksudnya yang sempurna. Yang sempurna itu kenapa? Karena mesti ditambah dengan yang sunnah. Yang dimasukkan di sini adalah tata cara mandi janabah yang sempurna. Yang sempurna berarti ditambah dengan yang sunnah. Baik, kita urutkan. Yang pertama, niat. Saya sebutkan yang pertama, niat. Jadi mandi janabah yang sempurna ya. Pertama, niat. Niat termasuk apa tadi? Musyarat atau rukun, iya kan? Yang kedua adalah mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan adalah sunnah. Mencuci kemaluannya. Kemudian ketiga, setelah mencuci kemaluan, menggosok kedua tangannya di tanah atau di lantai. Di lantai atau di dinding. Jadi sehabis mencuci kemaluannya, kemudian gosokkan kedua tangan di lantai atau di dinding. Yang ketiga. Yang keempat, berwudu sempurna. Yang keempat, baru berwudu sempurna. Setelah wudu sempurna, maksudnya kalau wudu sempurna maksudnya sampai kaki. Karena memang ada sebagian dari pendapat para ulama, berwudu sini tidak sampai kaki. Kaki itu nanti belakangan. Cuma di sini para ulama yang sempurna maksudnya sampai kaki. Kenapa? Bisa enggak disebut wudu kalau tanpa kaki? Tidak, iya kan? Tidak disebut wudu. Kenapa? Kalau karena kaki itu adalah termasuk rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Maka sempurna itu maksudnya sampai kaki. Setelah apa namanya wudu sempurna, baru kemudian apa? Menuangkan air di atas kepalanya. Tiga kali tuangan. Menuangkan di kepalanya tiga tuangan air. Kemudian yang berikutnya baru menyela-nyelai kepalanya dengan kedua tangannya. Menyela-nyelai dengan kedua tangannya. Kepalanya sampai yakin betul kalau air itu sudah meresap ke kulit kepala. Kenapa disela-selai? Karena ada setiap orang itu kan rambutnya beda-beda. Kalau rambut gundul nggak usah disela-selai. Kalau gundul kan ngapain disela-selai di ini nggak ada ya kan? Disiram aja sudah basah. Nah, artinya menyela-nyela ini bagi yang punya. Apalagi kalau misalnya yang rambutnya tidak lebat. Kalau rambutnya lebat kan kalau disiram kepalanya, saya katakan orang timur itu kan melingkar-melingkar ya kan. Kalau disiram itu enggak tembus di bawahnya. Ya kan? Tidak tembus. Jadi bawah itu masih kering. Makanya apa? Disyariatkan supaya menyela-nyelai. Menyela-nyelai supaya yakin betul air itu meresap ke kulit kepala. Setelah itu baru apa? Baru menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Baru menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, tentunya mendahulukan anggota yang kanan atas yang kiri. Jadi anggota badan yang kanan atas yang kiri. Setelah itu baru kemudian apa? Melap badannya dengan kedua tangan, bukan dengan kain. Melap badannya dengan kedua tangan. Jadi kedua tangannya yang dilap melap. Kedua tangannya yang melap, bukan dengan kain. Melap kedua badannya dengan kedua tangan. Kemudian setelah itu baru memakai kain, handuk, dan seterusnya. Kemudian setelah itu sebelum keluar kamar mandi, sunnahnya adalah cuci kedua kaki. Mencuci kedua kaki. Itulah tata cara mandi janabah yang sempurna. Mana dalilnya? Ini ada dua dalil yang kita sebutkan. Ada dalil yang menunjukkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah. Rasulullah sallallahu apabila selesai apabila mandi janabah, yabda'u, beliau memulai, faya gesilu yadaihi. Yang pertama adalah cuci kedua tangannya. Tadi saya sebelum menyebutkan mencuci kedua tangan. Tsumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Faya gesilu farjahu, kemudian cuci kemaluannya. Nah, di sini tadi saya sebutkan menggosok kedua tangan di lantai atau di dinding, itu hadis Maimunah. Setelah itu hadis Maimunah, bukan hadis dari Aisyah karena saling melengkapi. Tsumma yatawadda wudu ahli shalah, kemudian berwudu sebagaimana wudu hendak salat. Kalau wudu sebagaimana wudu hendak salat berarti sempurna. Summa yakhudzul ma fayudu, kemudian mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri, kemudian memasukkan jari jemarinya sampai fi usulis sya'r, sampai ke pangkal rambut, hatta idza ra'a, sampai dia melihat atau sampai dia yakin, an qadistabra'a hafana ala qadistabra'a, sampai dia yakin kalau itu sudah rata ke seluruh air itu sudah rata di atas kepalanya. Baru setelah itu hafana ala ra'sihi thalatha hasayat hafanat, kemudian dia tuangkan 3 kali di atas kepalanya. Summa fadala sa'ir jasadi, kemudian dia menuangkan ke seluruh jasadnya. Summa ghassala rijlaihi, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Artinya dia mencuci kedua kakinya. Ini adalah tata cara mandi janabah yang sempurna. Baik itu tata cara mandi janabah yang wajib maupun tata cara mandi janabah yang sunnah. Karena ada sunnah-sunnah ada mandi-mandi yang sunnah, ada mandi-mandi yang wajib. Nah, ini semua tata cara baik yang mandi-mandi sunnah maupun yang wajib itu adalah tata caranya adalah mandi yang sempurna. Yang membedakan mandi yang ada perbedaan itu adalah mandinya wanita haid dengan wanita junub. Itu beda. Yang ada perbedaan itu hanya mandi yang junub maupun yang bersih dari haid. Kalau bersih dari haid, bagi wanita haid itu kepangan rambut harus dilepas. Sanggulnya itu harus dilepas. Itu bedanya. Kalau junub tidak perlu. Misalnya wanita junub dia punya rambut dikepang. Dikepang, misalnya wanita junub kalau dikepang, kalau mandi junub tidak perlu dilepas kepangan. Tidak perlu. Tapi kalau kenapa tidak perlu? Karena jima itu berkali-kali. Memberatkan kalau itu harus dilepas. Karena mandi janabah bisa berkali-kali. Sehari 2 kali, sehari 3 kali misalnya. Seminggu 5 kali bisa, ya kan? Kalau pengantin baru. Tapi kalau misalnya haid, maka itu harus dilepas. Kenapa? Karena haid itu sebulan sekali. Ya kan? Sebulan sekali. Karena yang sering itu mesti dilepas. Karena haid itu sebulan sekali, harus dilepas kepangannya. Nah, jadi ini sebenarnya dalil menunjukkan bahwa wanita-wanita Arab itu kepang semua rambutnya. Dari sejak kecil. Mereka baru lahir saja itu wanita-wanitanya sudah dikepang. Jadi sampai mereka tua meninggal itu kepang rambut. Itu wanita-wanita Arab. Jadi kebanyakan dan bahkan termasuk disunnahkan ketika misalnya banyak riwayat yang menunjukkan ya termasuk hadis ini yang menunjukkan apa tepangan. Demikian juga ketika memandikan putrinya Nabi SAW Zainab, itu juga suruh membuat kepang tiga. Jadi rambutnya dikepang tiga. Jadi apa, memang sunnah kepang itu. Jadi ini apa namanya beda antara mandinya junub dengan mandi dari haid. Baik, kita lanjutkan apa namanya tadi sampai fal wudu qabla al ghusli sunnatun mustahabbah, maka wudu sebelum mandi itu adalah sunnah mustahabbah. Kok ada istilah sunnah mustahabbah? Sunnah itu kalau ada dalil. Mustahabbah itu disukai oleh para ulama. Jadi nanti kalau antum dapati oh ini mustahabbah. Mustahabah itu maksudnya disukai oleh para ulama. Kalau sunnah berarti ada dalil, ya kan? Ada dalil. Kalau mustahabah itu adalah disukai oleh para ulama. Maka ini dua istilah yang apa namanya istilahnya izastama iftaraka izaftaraka istama. Kalau disebutkan bersamaan antara sunnah dengan mustahabah, berarti apa? Mananya sendiri-sendiri. Sunnah yang ada dalil, mustahabah itu disukai oleh para ulama. Tapi kalau disebutkan sunnah saja, menurut ulama fikih, maka masuk di dalamnya mustahabah. Atau disebutkan mustahabah saja, maka itu adalah sunnah. Nah, jadi banyak nanti dalam istilah-istilah bahasa Arab seperti bir dan takwa. Wa ta'awanu alal birri wa takwa. Bir dan takwa disebutkan bersamaan, berarti mananya sendiri-sendiri, iya kan? Bir artinya fi'lu ta'ah, perbuatan ketaatan. Kalau takwa, tarkul ma'asi, artinya meninggalkan maksiat. Tapi kalau disebutkan bir saja, berarti masuk di dalamnya apa? Takwa. Seperti laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra, hanya disebutkan bir, maka masuk di dalamnya at-taqwa. Taqwa berarti masuk di dalamnya al-bir. Misalnya ya ayyuhannasu taqu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Ya kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini taqwa saja, maka masuk di dalamnya adalah al-bir. Banyak lagi antara nabi dengan rasul. Disebutkan antara Nabi dengan Rasul bersamaan, berarti mananya sendiri-sendiri. Nabi adalah apa? Laki-laki yang diperintahkan, laki-laki yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Kalau Rasul yang diperintahkan menyampaikan wahyu. Seperti misalnya firman Allah, maka na Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul dengan nabi disebutkan bersamaan, berarti mananya sendiri. Tapi kalau disebutkan ya ayuhan nabiyyu, masuk di dalamnya apa? Rasul. Atau ya ayuhar rusul, tilkar rusulu, masuk di dalamnya apa? An-nabi. Itu kaidah. Atau misalnya iman dengan Islam, iman dengan Islam itu juga sama. Kalau disebutkan antara iman dengan Islam bersamaan, berarti mananya beda-beda. Islam itu adalah amalan zahir, iman itu adalah amalan batin. Contohnya apa? Ayat. Dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Waqalatil Arabu amanna. Orang Badui mengatakan kami beriman. Apa kata Allah? Kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Kemudian Allah katakan, jangan kamu katakan beriman, tapi katakan bahwa kamu itu adalah baru Islam. Berarti apa? Iman dengan Islam, iya kan? disebutkan bersamaan. Berarti iman itu adalah amalan batin, Islam itu adalah amalan zahir. Tapi kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, iya kan? Berarti masuk di dalamnya Islam. Atau innad-dina indallahil Islam, masuk di dalamnya iman. Tapi masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Cuma untuk kalau untuk haid, bedanya yang kedua tadi apa? Kalau mandi haid, yang pertama apa tadi? Mandi haid dengan mandi janabah. Yang pertama kalau janabah tidak perlu melepas kepangan karena sering. Kemudian kalau haid dilepas. Perbedaan yang kedua, wanita haid dengan junub. Kalau junub kalau haid tentunya apa? Sebelum mandi dibersihkan dulu kemaluannya dengan kain atau kapas yang dibasahi untuk check and recheck, ya kan, apakah betul-betul sudah bersih atau tidak. Tapi kalau junub tidak perlu. Itu bedanya antara mandinya wanita haid dengan mandi. Kemudian yang ada faedah yang perlu saya sampaikan di sini. Saya bacakan aja, tidak saya bacakan semua ya. Bacakan halaman 57 bagian 67 bagian bawah. Faedah. Ada faedah di situ apa? Yajuzu lizawjaini ayaktasila ma'an. Boleh pasangan suami istri mandi bareng. Bahkan sebagian dari ulama menyatakan sunnahnya mandi bareng. Sunnahnya mandi mandi bareng. Yajuzu lil mar'a lizawjaini ayaktasila ma'an fi makanin wahid, di satu tempat, di satu kamar mandi. Kenapa? Karena banyak riwayat bahwa Aisyah menceritakan saya mandi bareng bersama Rasulullah. Ummu Salamah menyatakan saya juga pernah mandi bareng sama Rasulullah. Demikian juga Maimunah, demikian juga Hafsah. Hampir semua istri-istri Nabi meriwayatkan bahwa mereka mandi bareng. Namanya mandi bareng berarti apa? Ini dalil menunjukkan tidak ada aurat suami dan istri. Tidak ada aurat. Bahkan Nabi SAW bermain, istilahnya apa namanya, berebutan ayat dengan Aisyah. Ya kan? Berebutan ayat dengan Aisyah, dan itu dianggap tidak ada sisa. Dianggap tidak ada, bukan air sisa. Sebab ada larangan dari Nabi SAW, seorang suami mandi dari sisa mandi janabah istrinya, dan istri mandi dari sisa mandi janabah suaminya. Ini termasuk adab. Adab ketika mandi janabah itu adalah mandi bareng. Supaya, sebab kalau mandi sendiri-sendiri itu adalah apa? Suami tidak boleh ada sisa. Istri tidak boleh mandi dari sisa mandi janabah suaminya. Suami juga tidak boleh mandi dari sisa mandi janabah suaminya. Berdasarkan dalil al-rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang, dia itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila ar-rajulu bi fadlil mar'a wal mar'atu bi fadlir rajul wal yaktarifa jami'an. Rasulullah melarang seorang suami mandi dari sisa mandi janabah istrinya, dan sebaliknya istri tidak boleh mandi dari sisa mandi janabah suaminya, hendaklah dia keduanya mandi bareng. Hendaklah kedua mandi bareng. Kalau misalnya suami mandi sendiri, maka jangan mandi di bak. Misalnya baknya kolah, baknya itu besar. Maka kalau dia mandi situ, itu nanti dikuras dulu baru istrinya boleh mandi. Misalnya ya. Tapi apa? Maka kalau suami pengen mandi, itu mandi di ember. Ambil ember mandi di ember, dan dia menghabiskan air di ember. Maka itu kalau sisanya dari dibuang. Tapi kalau mandi di bak itu nanti tidak boleh mandi dari sisa. Maka yang bagus adalah shower. Ya kan? Kalau shower kan gak ada sisa. Ya, walaupun misalnya kamar mandi jelek, yang penting shower, ya kan. Gak usah dilihat, jangan dilihat, ya kan. Kan yang intinya kan yang penting air itu bisa naik ke atas kan. Nah, itu tinggal beli yang harganya enggak usah terlalu yang jutaan, ya kan. Cari yang puluhan ribu juga ada. Bahkan dibikin aja bisa, ya kan. Ada juga yang bikin, ada yang kreatif maksud saya. Itu santri bisa kreatif. Jadi pralon di bolong-bolong di apa. Jadi keluarnya sudah apa? Jadi pralon ini di bolong-bolongi. Jadi keluarnya itu sudah kayak shower, ya kan. Itu tanpa biaya. Nah, kalau beli kan harga yang 100.000, ada yang 700, ya kan. Jalan-jalan di mana ada yang 2 juta juga ada. Tapi Allah taala alam. Dalilnya adalah yanzuru kullu minhuma ila aurati sahibihi. Artinya apa? Masing-masing bisa melihat kepada aurat yang lainnya. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu taala anha kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nain wahid wa nahnu junubani. Dulu saya pernah mandi, saya dan Rasulullah SAW dalam satu bejana, kami berdua dalam kondisi junub. Taip, yang berikutnya al-ghusalu al-mustahabba. Sekarang mandi-mandi yang sunnah. Mandi-mandi yang sunnah. Tadi ada sunnah-sunnah mandi. Sekarang ada mandi-mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah yang pertama al-ightisal inda kulli jima'. Mandi setiap kali selesai jima. Artinya pengen jima lagi, pengen jima yang kedua, maka mandi dulu baru. Kenapa? Karena Nabi SAW menggilir semua istrinya dalam satu malam. Ada riwayat dengan satu kali mandi. Jadi 9 istrinya dicampuri dalam satu malam, kemudian satu kali mandi. Tapi sunnahnya adalah apa? Mandi setiap kali. Misalnya istrinya 4, digilir satu malam, satu jam kemudian, nanti satu jam kemudian, artinya mandi setiap kali hubungan suami istri itu adalah sunnah. Berdasarkan hadis dari Abi Rafi, anna Nabi SAW tawafa zata layla, Nabi SAW menggilir satu malam, ala nisaihi, pada istri-istrinya, yaktasilu inda hadihi, beliau mandi ketika mencampuri istri ini, wa inda hadihi, dan mencampuri ketika, mandi ketika mencampuri istri yang ini. Qala fakultu ya Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, tidakkah kamu jadikan itu hanya satu? Qala hadza azka, ini lebih baik, wa atyab, ini lebih bagus, wa athar, dan lebih suci. Kemudian yang kedua, mandi-mandi yang sunnah yang kedua adalah iktisalul mustahadha li kulli salatin. Mandinya wanita istihadah setiap kali mau sholat. Mandinya wanita istihadah setiap kali mau sholat. Wanita istihadah itu, istihadah adalah darah yang bukan haid, bukan nifas. Pokoknya darah yang keluar pada wanita yang bukan haid dan bukan nifas. Haid itu yang asli darah pada wanita itu adalah darah haid. Itu yang asli. Nifas itu ada sebab. Istihadah juga ada sebab. Kalau nifas itu sebabnya karena lahiran, karena kelahiran, kalau istihadah itu sebabnya karena penyakit atau karena yang lain. Jatuh, tabrakan misalnya, iya kan. Jadi kecelakaan itu artinya kemaluannya keluar darah karena kecelakaan, karena jatuh, karena yang lain, itu namanya istihadah. Semuanya disebut darah istihadah. Nah, ini apa? Darah, karena wanita darah istihadah itu bisa keluar terus-menerus. Namanya penyakit. Sama dengan beser. Beser, penyakit beser kan bisa keluar terus-menerus. Maka istihadah itu juga penyakit. Itu adalah penyakit, bisa keluar darah terus menerus. Maka apa? Maka setiap kali mau sholat itu mandi dulu, kemudian sholat. Setiap kali sholat mandi, setiap kali sholat mandi. Itu adalah sunnahnya bagi wanita istihadah. Tapi kalau berat, ya sudah mandinya 3 kali. Kan kalau sunnahnya apa? 5 kali mandi. Iya kan? Karena setiap mau sholat mandi, berarti 5 kali mandi. Kalau berat 5 kali mandi, maka tiga kali. Tiga kali berarti apa? Duhur dengan asar mandinya jamak, maghrib dengan isya mandinya satu, subuh. Jadi tiga kali mandi. Dengan cara apa? Misalnya duhur dengan asar, mandinya ketika menjelang asar. Ya kan? Mandi menjelang asar misalnya, karena wanita istihadah itu kan keluar darah terus menerus. Maka apa? Sudah, dia menunda sholat duhurnya sampai menjelang asar. Misalnya setengah tiga dia sudah mandi. Mandi, nah ya kan, setengah tiga mandi, kemudian dia sholat duhur. Setelah mandi sholat duhur, begitu selesai sholat duhur ternyata waktu asar sudah masuk. Nah, baru sholat asar langsung. Ya kan? Dia perkirakan kalau dia selesai sholat duhur, kemudian masuk waktu asar. Demikian juga waktu maghrib. Maghribnya ditunda menjelang isya. Mandinya, mandi, setelah itu sholat maghrib. Nah, setelah selesai sholat maghrib mendapati isya, dia sholat isya langsung. Kemudian sholat subuh. Itu kalau tiga kali mandi juga berat, ya sudah. Pokoknya mandi satu kali aja lah. Kalau satu kali juga mandi berat, ya sudah. Wudu setiap kali mau sholat. Wudu setiap kali mau sholat. Itu wanita istihadah. Dalilnya adalah al-iktisalul mustahadah li kulli sholatin. Au li dhuhri wal asri jami'an. Guslan. Jadi duhur dengan asar dijamak dengan satu mandi. Walil maghrib wal isya jami'an guslan. Yaitu untuk maghrib dan isya itu apa namanya dijamak dengan satu mandi. Walil fajri guslan. Untuk salat subuh satu mandi. Dalilnya adalah di hadits Aisyah radhiyallahu taala naqalat, inna umma habiba ustuhida fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amaraha bil ghusli li kulli salatin. Ya, bahwasanya Ummu Habibah pernah istihadah, dalam riwayat yang lain ustuhida sab'a sinin. Dalam riwayat yang lain Ummu Habibah istihadah selama 7 tahun. 7 tahun itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amaraha bil ghusli, dan Nabi SAW memerintahkan kepada Ummu Habibah bil ghusli, mandi li kulli salatin, setiap kali mau sholat. Mandi setiap kali mau sholat. Itu dalil kalau setiap sholat mandi. Kalau berat, maka apa? Itu tadi. Wafi riwayatin anha, masih dalam satu riwayat dari siapa? Dari Aisyah. Ustuhidat imra'atun ala ahdi Rasulullah SAW. Ada seorang wanita istihadah pada masa Rasulullah SAW. Fa umirat an tu'ajjil al asar wa tu'akhir al zuhur. Diperintahkan supaya menyegerakan sholat asar dan mengakhirkan sholat duhur. Wa taktasila lahuma guslan. Mandi untuk keduanya sholat duhur dan asar. Guslan wahid dan satu mandi. Wa tu'akhir al maghrib. Mengakhirkan sholat maghrib. Wa tu'ajjil al isya dan menyegerakan sholat isya. Watatasila lahuma guslan, mandi keduanya dengan satu mandi. Watatasila li salati subhi guslan. Ini adalah sunahnya mandi. Wallahu taala alam. Tapi mungkin ada pertanyaan sampai sini, kami persilakan. Ada pertanyaan Ustaz, ketika sedang melakukan mandi janabah yang sempurna, termasuk di dalamnya ada wudunya. Namun di tengah jalan ketika sedang meratakan air ke seluruh tubuh, ia kentut atau kencing. Apakah mandi atau wudunya harus diulang? Tidak, mandinya tidak perlu diulang. Yang diulang adalah wudunya. Jadi yang diulang adalah wudunya. Demikian juga ketika mandi janabah, menyentuh kemaluannya kemudian ada syahwat, maka sesudahnya wudu lagi. Ya, sesudahnya adalah wudu lagi, karena itu adalah pembatal al wudu. Tapi tidak perlu mengulang mandi. Jadi mandi tidak perlu diulang. Allahu taala alam. Jadi kita katakan mandi yang cukup atau mandi yang sempurna itu boleh dipakai untuk sholat. Jadi mandi yang sempurna atau mandi yang cukup, misalnya tadi mandi hujan-hujanan, itu sudah bisa dipakai untuk sholat, walaupun tidak ada wudu di dalamnya. Jadi begitu dia sudah mandi air hujan, ya sudah, berarti dia boleh sholat dengan mandi tersebut dan tidak perlu dia berwudu. Artinya karena mandi itu hadat besar, semua yang hadat besar sudah bisa mengangkat hadat kecil. Hadat kecil itu tidak bisa mencukupkan dengan hadat yang besar. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika suami tidak boleh mandi junub dengan air sisa mandi istrinya, maka apakah boleh seorang mandi dengan sisa air orang lain yang bukan pasangannya? Kalau bukan istrinya maka itu boleh. Misalnya orang lain, misalnya begini, suaminya mandi janabah, nanti ada orang wudu di air itu, enggak ada masalah. Ada orang mandi tapi bukan janabah juga boleh. Yang tidak boleh adalah istri mandi dari sisa mandi janabah suami, atau suami mandi dari sisa mandi janabah istrinya. Allahu ta'ala alam. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah berwudu, kemudian berwudu diambil wudunya, air itu dipakai sisa diambil oleh para sahabat, kemudian berwudu dengan sisa tersebut. Artinya sisa mandi Nabi SAW itu bisa dipakai untuk berwudu oleh yang lain. Bahkan para sahabat itu sampai bilang apa namanya, seandainya mereka bisa memperebutkan air mandinya Nabi SAW, maka mereka akan memperebutkan. Seandainya harus perang, itu akan mereka lakukan. Karena dalam rangka untuk tabarruk. Tabarruk kepada, jangankan air wudunya Nabi SAW, ludahnya Nabi SAW saja tidak pernah nempel lantai. Ingusnya Nabi SAW saja tidak pernah nempel lantai. Karena diperebutkan. Tapi itu hanya khususia. Kita katakan itu hanya khusus pada diri Nabi SAW. Tidak berlaku untuk umatnya. Maka kalau kiai diambil ingusnya itu kotor. Ya kan? Nggak usah ya kan. Itu nggak ada. Ustadz diambil air keringatnya dilapi. Ya, itu bukan. Ya kan? Nah, kalau orang saja nggak boleh apalagi hewan. Ya kan? Apalagi hewan kayak selamat, kayak pleret. Ya kan? Nah, itu letong kiai selamat aja dipakai direbutin, ya kan. Nauzubillahi minzalik. Ustaz, untuk pengantin baru yang mandi 3 kali sehari. Wah. Apakah ada keringanan untuk tidak mandi wajib? Tidak ada. Tidak ada, artinya begini, tidak ada keringanan kalau dia mampu. Kalau dia sakit karena demam, nah itu boleh dia tayamum. Artinya tidak harus mandi dengan tayamum kalau dia punya udzur. Tapi kalau misalnya dia sehat, dia mau mandi 5 kali juga enggak ada masalah, ya kan. Karena mandi 5 kali itu ada enggak noda di dalamnya? Tidak ada. Kan dalam sebuah hadis kan kalau orang mandi 5 kali sehari itu kan diibaratkan seperti apa namanya? Jadi tidak ada dosa sedikit pun. Jadi kalau dia mandi 5 kali enggak ada masalah. Allahu ta'ala alam. Ustaz, sisa air maksudnya adalah ampas atau air yang tidak terpakai sebelumnya. Ya, kalau air maksud ada ampasnya. Maksudnya yang air maksudnya sisa itu adalah bekas sisa dari dipakai oleh suaminya. Misalnya di ember. Ada yang dipakai cuma setengah ember. Maka setengah ember itu namanya sisa. Jadi kalau satu bak dipakai sedikit, ternyata sisanya banyak, itu namanya sisa. Nah, satu tandon dipakai kemudian sisa, itu namanya, maksudnya kalau yang diciduk, kalau yang shower itu bukan sisa namanya. Karena tidak ada sedikit pun dia, istilahnya apa namanya, kalau untuk shower itu tidak ada sisa, tidak dihitung ada sisa. Wallahu ta'ala alam. Maksudnya ampasnya itu ampasnya kembang atau ya kan, mandi kembang atau. Ustaz mau bertanya, batal wudu saat sedang memakai khuf. Khuf dan belum batal usapan khufnya. Apakah wudunya tak perlu mengusap kaki? Jadi gini, mungkin pertanyaannya begini. Pembatal wudu itu sudah pasti pembatal mengusap. Pembatal wudu sudah pasti pembatal mengusap, tapi pembatal mengusap belum tentu pembatal wudu. Itu jawabannya. Jadi pembatal mengusap belum tentu pembatal wudu, iya kan? Pembatal mengusap contohnya apa? Habis waktunya. Apakah batal wudunya kalau sudah habis waktunya? Belum tentu, iya kan? Iya kan? Tapi kalau batal wudunya sudah pasti batal mengusapnya. Itu kaidah. Itu jawabannya Allah taala a'lam. Taip, masih ada lagi? Gimana kaos kaki dipakai yang diusap khufnya, sepatunya ya khufnya ya kan, terus kaos kakinya diusap, lah gimana ngelepas kaos kakinya? Ya sudah, maksudnya kan kalau kita apa namanya, misalnya kaos kaki kita memakai khuf, yang diusap khufnya, ya sudah dia khufnya itu tidak dilepas terus, lah kan. Lah saya pengen melepas kaos kakinya, gimana cara melepas? Gunting. Artinya enggak perlu, enggak ada enggak, maksudnya kan kalau saya enggak ada hubungan karena di dalam ya kan. Jadi kita katakan ya sudah dia khufnya itu yang dipakai sampai habis masanya. Ya sama kaos kakinya, karena kaos kakinya enggak dilepas. Iya kan? Seandainya misalnya dia bermain-main dengan kaos kakinya, Dia turunkan sampai di bawah mata kaki, padahal masih pakai khuf atau sepatu bot, ya kan? Sepatu, terus kaos kakinya kan enggak diusap. Yang diusap kan khufnya, sepatu botnya. Tapi dia pakai kaos kaki kemudian diturunkan sampai di bawah mata kaki. Batal enggak mengusapnya? Tidak, karena yang diusap adalah khufnya. Sepatu. Gimana? Wudu kemudian memakai kaos kaki, terus sholat dengan, ya itu, jadi tidak ada mengusap, ya sholat, boleh dia sholat. Tapi itu tidak ada mengusap dan tidak ada sunnah, maksudnya tidak ada sunnah yang lain. Dia sholat dengan memakai kaos kaki boleh, sholat memakai sepatu boleh, sholat memakai sendal boleh. Karena Nabi SAW kan sholat memakai sendal, ya kan? Dalam hadis dari Anas bin Malik juga banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat memakai sandal. Kalau misalnya kaos kakinya di atas mata kaki, terus sepatunya di bawah mata kaki, boleh nggak dia ngusap sepatunya aja? Ya nggak boleh. Kalau itu sepatu lepas, maksudnya kalau sepatu dengan kaos kaki gandeng, pembuatan sepatunya langsung ada di atasnya kaos kaki, maka itu boleh. Tapi kalau terpisah, maka itu tidak boleh. Harus satu. Yang diusap, sepatu yang di bawah mata kaki tidak boleh diusap. Apakah ketika berwudu, ketika safar, lalu membasuh kaki, apakah boleh membasuh kakinya diganti dengan membasuh khuf? Jadi begini apa? Misalnya begini, saya jam berapa? 13 lewat 10, ya kan? Jam 13 lewat 10 hari ini saya wudu. Wudu sempurna sampai kaki. Habis itu baru memakai khuf atau kaos kaki lah ya. Saya pakai kaos kaki kemudian diusap pada pukul 13.10. Pada pukul 13.10 dia memakai kaos kaki. Sampai asar belum ada pembatal. Makanya sudah, berarti kan kita katakan khuf itu kan dipakai terus, berarti berakhirnya khuf itu kan sampai kaos kaki itu sampai 13.10 hari berikutnya. Selama belum ada pembatal. Nah, sekarang ketika misalnya pukul 13.10 tadi memakai kaos kaki kemudian diusap kaos kakinya. Pada pukul 14.00 kentut. Iya kan? Nah, ketika kentut ini kan mengharuskan dia wudu. Apakah perlu melepas kaos kakinya? Tidak. Ya sudah dia wudu, ya kan? Dia wudu, kemudian apa? Ketika kaki itu adalah apa? Tangannya saja yang dibasahi, kemudian diusap. Pertanyaannya, kapan terhitung awal mulai mengusap? Pukul 13.30 atau pukul 14.00? Hah? Kapan terhitung awal mulai mengusap? Tetap 13.10. Iya kan? Tetap dihitung 13.10. Kenapa? Karena kentut itu adalah hadas kecil. Dan hadas kecil itu hanya membatalkan wudu, tidak membatalkan mengusapnya. Kecuali kalau janabah. Kalau janabah itu baru yang membatalkan mengusapnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bismillah Ustaz, tadi disebutkan bahwa wajib mandi untuk orang kafir. Apakah ini termasuk orang musyrik? Artinya orang yang kafir itu kan ada tiga. Kafir itu kan ada tiga. Kalau saya sebutkan kafir, termasuk di dalamnya musyrik. Kafir itu ada tiga. Ada namanya kafir asli. Kafir asli itu siapa? Al-Yahud wal-Nasara. Itu adalah kafir asli. Yang kedua namanya kafir murtad. Namanya kafir murtad. Yang ketiga namanya kafir musyrik. Kalau disebutkan kafir, disebutkan kafir berarti tiga-tiganya. Nah, disebutkan Islamnya orang kafir, apakah orang murtad kembali lagi ke Islam, atau orang Yahudi Nasara yang masuk Islam, atau orang musyrik Hindu Buddha yang masuk Islam. Maka itu adalah apa? Itu termasuk Islamnya orang kafir. Di awal-awal kitab ini Ustaz pernah menyampaikan bahwa sembelihan ahli kitab itu halal, sedangkan orang musyrik haram, padahal sembelihan ahli kitab tidak pernah disebut nama Allah. Ya kan? Karena Allah sendiri yang menyebutkan. Allah sendiri yang menyebutkan ta'amukum hilul lakum wa ta'amuhum hilul lakum. Ya kan? Kita memakai, para ulama juga mengatakan karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sembelihan ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian itu adalah halal bagi bagi mereka. Jadi itu adalah apa, dengan dalil ini kita katakan bahwa itu adalah halal. Adapun orang ahlul musyrik itu adalah haram. Kenapa? Karena agamanya itu sudah agama musyrik. Artinya yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Kemudian selanjutnya, afwan, satu lagi Ustaz, apa dalil yang mengatakan bahwa orang kafir adalah Nasrani dan Yahudi? Dan musyrikin adalah Majusi, Buddha, Hindu. Bukankah orang Nasrani dan Yahudi juga melakukan kesyirikan? Ya beda. Agama ya kafir asli itu maksudnya agama yang turun dari langit. Kalau agama yang ada namanya agama samawi, ada agama aradi. Ada agama yang ada di bumi, ada agama yang ada yang turun dari langit. Kalau agama yang turun dari langit itu kan cuma tiga. Islam, Yahudi, dan Nasara. Iya kan? Islam, Yahudi, dan Nasara. Cuma kenapa? Yahudi dan Nasara itu termasuk dianggap kafir asli karena dia mengingkari Islam. Kemudian yang kedua, agama bumi. Agama bumi itu semuanya agama musyrik. Kenapa? Agama yang dibuat oleh manusia. Semua agama yang dibuat oleh manusia. Iya kan? Agama Hindu dibuat oleh manusia. Agama Buddha dibuat oleh Siddhartha Gautama. Artinya agama dibuat oleh manusia. Ya kan? Hindu, maksud ada Hindu, ada Tuhan nanam cabai. Satu nyirami, satu nyabut. Iya kan? Bisa enggak tumbuh tumbuhannya? Enggak bisa, iya kan? Satu nanam ditanami, yang satu nyirami, kasih pupuk, yang satu nyabut. Ya enggak jadi. Ya kan? Itu Tuhannya agama Hindu. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku luka lihat, astagfirullahaladzim.